Musaspa halaman 59 Al-Faslu Sani min Fan Nil Maqasid fi Bani Madati Buha. Faslu Sani. Kamu pilih satu kaidah yang terbaik. tertentu yang terkuat daripada ia. Ini menanti bukannya nama berita, nama susunan. Sedangkan Zuzuri adalah mukadimah. Jadi mukadimah berdasarkan nisbah kepada Burhan bagi perbandingan ijar dan nisbah kepada Raje. Dan lagi kaya dan nisbah kepada Sarir, panjang. Sarir terbuat daripada kaya. Jadi Sarirnya itu kaya. Sarir itulah kaya, cuma dalam ayat yang tertentu. Fa'inna ma'adakarna, maka sesungguh barang yang kalian kamu untuk diikut. Pasal yang pertama, yang berlaku pada tempat berlaku khiyatah, jok daripada kamis. Jadi bahan baku ini menyebab bajet itu adalah hijau. Kemudian jok, jok itu bajet. Ini bahan dasar ini muka lima. Kemudian kata ki, kaku got dalam satu WA. Ini kata jok. Itu menghasilkan muka. Wasyaklu sarir dan pada tempat bentuk ranjang daripada ayah. Bentuknya, bentuknya jok. Tugas bentuk ranjang tadi. Kayaknya tugas dalam bentuk ranjang. Ini adalah jok ini. Wakamah dan sebagainya barang. Karena mungkin bahwa tugas daripada titik isim akan hujung darahnya. Kemudian berapa puan tugas kepada nak benar-benar regret dari guna tugas kepada buka ranjang yang nak puri kret bahan puri yaiti karena mungkin setiap isim dia tak suka sepujung dan dia tak suka teranjang maka karena hana mungkin daripada kaya tak suka hamis dan hana mungkin daripada ija tak suka pudung dan hana mungkin daripada pudung tak suka ranjang maka menanti hana mungkin bahwa tak suka daripada titik mukadimah akan burhan yang menarija. Jadi bahan-bahan tertentu guna juga ranjang yang bahannya kaya. Guna juga sudut, guna juga pakaian, hijau. Jadi baik untuk mencoba saja. Tak main papu kan. Saya juga cuba saja. Guna juga sudut, guna hijau. Guna sudut, yang lain juga. Yang mana nanti ini? Karena mungkin memenuhi muka timahnya, dia tak juga kebutuhan yang mana hijau yang ada nanti. Jadi nak pilih-pilih itu. Bali burhan untuk biju, tetapi burhan yang menadinya hanya satu gol. Yang satu mutawil ini kan uji kan nanti. Nah, boleh uji. Tetapi burhan yang menadinya hanya satu gol kecuali daripada mukadimah yang yakin dia. Jika nalar makhluk itu yakin menyetujuan adanya untuk menghasilkan nadijah yang yakin yang mukadimah ini disyaratkan yakin ataupun mukadimah ini yakin baniyah jika nama makhluk itu sikhian sikhi bani jadi yang tidak perlu yakin tidak perlu lebah yang mukadimah ini yang bani menyemenan mukadimah yakin ya untuk menghasilkan nadijah yang yakin mukadimah baniyah untuk memasukkan nadijah yang bani menyebutkan maka hendak kamu sebut akan makna yakin pada dirinya putra pengertian yakin supaya dipahamkan akan zatnya yakin pengertian yakin putra maka tulis jauh yang yakin jauh yang kau yakin zat tinggi mukadimah yakin yakin jauh menegak. Jadi untuk kasuri mukadimah yakin ya, kata bukan leh makna yakin, ya yakin di nafsu ini pengertian yakin. No, kamu kasuri leh pengertian yakin, sehingga kasuri jauh yang yakin, jauh yang ke. Nanti untuk bani, iban pengertian bani, sehingga kasuri jauh mukadimah bani ya, jauh yang ke. Maka hendak kamu sebut akan makna yakin. Yang pengertian yakin pada dirinya Tuan Afradi supaya dipahamkan akan misalnya Nizat Nani Afrad yang termasuk dalam yakin Wal Nazkur dan tidak kamu sebut dalam akan madraknya yakin sumber yakin Fahidin Jadi itu daripada syahadah ahli sumber keyakinan dari awal sebenarnya. Karena kami mengetahui oleh karena apa kita khawatir yang matra. Dan tidak kamu sebut akan matraannya yakin supaya dipahamkan akan alat-alat yang dengannya alat diambilkan akan yakin. Ibnah tipi ya mah. Jadi alat-alat yang dapat menghasilkan yakin dari alatnya. Jadi pengertian yakin yang pertama, yang kedua mantra yakin, sumber pengetahuan yang dapat menghasilkan yakin. Adapun yakin, maka syaratnya yakin sesungguh jiwa. Apabila diinsan ianya jiwa untuk tasdek dengan sabuk kaliyah daripada lirik kaliyah. Kata insan, kata tukar mati untuk tasdek sabuk kaliyah dan tentram jiwa kepadanya kaliyah, maka baginya jiwa nalehu ahwa. Yang milik insan dikuasakan nilai-nilai arti kita juga tentram kepada sabuk kaliyah yang nyaw darinya. Isi beritanya kata Timo, isi berita yang dikandung dari kaliahnya menali memberontak hati itu omongi hati ini nanti lagi yang kejadian yang menali buah awal dalam bentuk yang menunggah hati akan dua salah satu daripada nyale bahwa diyakinkan bahwa diyakin ia dan dikapak ia dan menyakap ia dan dibangsakan kepadanya akan kapak yang kedua. Ianya kapak yang kedua bahwa dikapakkan dengan waktu kapaknya dengannya itu sahih. Jadi tingkatan pertama beritanya tajazam dengan sesuatu. Oleh tajazam dengan sesuatu dan najazam abotu. Putra jazam abotu, tajazam abotu bahwa jazam yang pertama abotu sebenarnya. Saya yakin tentang keyakinan. Yang pertama kan saya yakin sesuatu. Saya yakin bahwa fakta ada masa dua. Dan yangnya betul ya. Jadi saya yakin dari yakin. Saya yakin pun pertama tentang isi berita bahwa satu sama satu dua. Maksudnya saya yakin lah yang pasti betul ya. Keyakinan saya yuk saya yakin betul yang harinya. Yang awal yang pertama bahwa yakin ia dan dikata ia dengan punya sesuatu dan dibangsakan kepadanya akan kata yang kedua. Nah kata sabuk dulu, mulut tak kata dengan sabuk beda, nah kata yang kedua. Kuadrat kata yang kedua, bahwa dikata ia bahwa kata yang pertama itu betul. Dan yakin ia dengan bahasa yakinnya padanya tidak mungkin bahwa ada padanya itu tua dan bersalah dan hampir sendiri. Yang keyakinan yang pertama benar, saya yakin hana tua, hana salah, hana sempur, kita betul. Maksudnya kata saya yakin ini yang pertama juga. Tapi beristimah tua, ini hana istimah. Saya yakin pada keyakinan yang pertama benar, hana tua, hana salah, dan hana sempur, tersabuh nukulain kata hana. Menyalahinya pada itu pun kalau tu maka tidak bolehlah tersalah pada yakinnya yang pertama dan hendak terjadi salah pada yakin yang kedua. Dan adalah sahih yakinnya yang kedua itu lagi sahih yakin yang pertama. Bagi yakinan yang pertama mana penidak sahih dia yakin yang kedua. Yo yakin yang kedua pun kadari itu lagi yakinan yang pertama. Bal tetapi adalah jiwa itu yang tentram. Aminah lagi aman daripada salah. Enak aman daripada salah dengan sekira-kira jikalau dihikayatkan baginya jua. Ukuran keyakinan ukuran. Sesuatu yang kata yakin yang han mungkin dia salah dalam daya-dayanya dikulit takdiri. Kadang nak tidak, kadang nak menuh, kadang nak tumbuh. Hana maknanya hana kukahli. Betul. Engna yakin dengan sekira-kira jikalau dihikayahkan baginya jiwa daripada fitro nabi daripada segala nabi sesungguhnya Nabi yang berpedang sabar umur kita dan berdakwah akan barang yang menentang dengan keyakinan lainnya. Maka hana tawakuf ia pada tulis tulis tulis ini. Sebenarnya pun nak pegah sahar masalah dua. Mempegali Nabi tak ada masalah lima dan berpedang kita dalam kebaikan ini. Kau jendron adalah. Jadi hana berpikir ini. Hana payah ini sama berpegah Nabi ini. Mungkin kena pada. Hana menyesal masalah berpegah Nabi kedua. Yang ada berpedang masalah. Atau bukan ini kan, kami pergi ke dalam. Tak ada masalah dengan Tuhan Tuhan. Yang ingin ke dalam keyakinan. Sekira bila naurun adu dipegah apa Nabi balik daripadanya, yang dulunya hana tawakku, hana payah dan sedang kita tak berpegah sendiri dulunya. Dulu nakalnya. Yang drone ini. Ini kan yang benar-benar. Hana mungkin Nabi tak pegah. Sebabnya, yang keinginan ke dalam keyakinan yang pernah dipegah. Ini keyakinan model pertama. Keyakinan model pertama, sekiranya dahulu ya adu kita dengan haba Nabi yang berbeda mukjizat dalam berbeda habanya yang dunia adalah jadi hana hana ikin kamu terdua itu mana nanti juga kadang sini mau berada itu juga sini dan kita dikatanya orang juga sekiranya ingat kan kita dikatakan pertama aja yang berbeda yakin yang awal pertama dengan segera-gera kalau dihikayahkan baginya daripada sidro Nabi daripada segala Nabi-Nabi sesungguhnya Nabi nak berkudang akan sabung mu'jizat dan berdakwa li Nabi-Nya akan barang yang menentang akannya keyakinan jiwa mana. Maka hana tawakuf jiwa katanya pada kulit Nabi. Tetapi dikata li jiwa katanya li anna muka libur membunuhnya di Nabi-Nya kulitnya berat pasti ini. Hana li lalu Nabi. Ini hanya pula. Ataupun dikata li jiwa katanya dengan wasuruh nubugahnya kalau Nabi kan menyiapkan drone yang nakal apa boleh dulu bukannya kan yang kami pergi kan dia hanya pada terima dan sesungguh barang yang dibangkan sesungguhnya barang itu mujizat maka dianya barang itu makrakah mujizat. Dan sesungguh barang yang ditelankan sesungguhnya barang itu mukjizat, ketianya barang itu mahraklah sesuatu yang dapat membingungkan ulul. Wabil jumlah dari kesimpulan, maka tidak memberi bekas ini pada peradun yang dua. Jadi tingkatnya, nah cerita Nabi pegang, hana pasti. Emak Nabi, hana pasti. Ya pasti Nabi itu mungkin tidak pegang. Ada yang menentang menentang. Kemudian ada yang menyalahi keyakinan yang pasti keadaan yang mungkin lebih daripada Nabi. Yang tinggal yang berpegah kadar tabuk keyakinan. Nah keyakinan yang kadar di bila itu dah lego abah Nabi lagi nyom ni yang berbudi berpegah belum yang tu yang kau Nabi. Ini yang nyom yang enam tinggal ni. Tetapi dikir jiwa min fa'ilihi daripada urung pohaba dan urung akal abah. Jadi ada kata urung akal, kem, pukah, pukah, pukah, lirunya. Ada pun di urung akal apa aja, pukah, pukah. Yang ada keyakinan ini mana tahu. Yang ini ada keyakinan yang pertama. Wa anna wa illa tara bibaliha inkan ayakuna ayakuna Allah padi tala'a nabiyan ala ala sirrin bihi inkan syafanahu nabidu kutisi kaliha palesa inkan wa'ayakinan. Dan jika tergurih dalam hatinya seseorang, dalam hatinya jiwa, imkan oleh mungkin bahwa adalah Allah sungguh kepada sebab tidur Nabi. Dia ada sebuah rahasia yang dengannya rahasia diisyahlah baginya Nabi sebalik ikutnya jiwa. Maka tidak adalah ikutnya itu yang ini. Berarti kau yakinnya. Bukan ada yang menyesal masa dua dan hana telah li. Bukan ada Nabi tak masa ini. Enggak pegang mana Nabi Iman. Lebih daripada enam bukan Nabi Iman. Nah Nabi yang enggak pegang lagi kan. Tak patutnya dah pegang. Jadi ini yang mulai kira. Mana hukum dah bisa lebih daripada enam. Mana hukum berarti. Saya nak tengok lebih. Ini lebih daripada enam. Kerana urutkan adalah mati itu meragu dah mati itu. Yakin itu. Lebih daripada enam. Syafsul wahid layak gunung fi makanan ini. Syafat yang satu, hidra urun tidak ada ia pada dua tempat. Hidra urun pasti tak boleh tempat. Mungkin urun hidra tak boleh tempat. Yang pun yakin. Syahid wahid layak gunung kadiman hadisan, mengudan makluman sakinan mutaharikan. Syekh yang satu, tidak ada ia yaitu kadim dan hadis. Kadim binyo, hadis binyo. Yang kedua. Yakin kan? Ya, ya, kadang ini orang kadang dapat. Mawjud dan makluman. Syekh yang satu mendapat mawjud dan maklum. Demi ini, sakinan mutaharika bergerak tetap lagi bergerak. Syekh yang satu bergeraknya dalam tabuate yang mana di? Di dalam tabuate tetap dan bergerak. Di halatin muhidah pada hal yang satu. Dalam satu hal ketika wujud bawatenya nanti. Ketika bergerak, wadahnya tetap. Ketika katik, wadahnya Nabi. Nyambi. Yang contoh, keyakinan yang haidia mubalik li, walau yang urun pegah, berpegah yang Nabi kelelinan. Yang anak timun ni. Urunnya Nabi. Yang berakuan urunnya dapat di. Kadang-kadang tak pegah dengan apa Nabi yang sebaliknya, urunnya Nabi dapat di. Adapun Nabi-Nabi yang nak jadi Nabi ini. Yang hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa di tasdek liati dengannya qadiyah akan sebagai tasdek yang biasa. La tatama rafihi. Oh, ana ragu. Ana ragu padanya dan ana mengisah dia dengan nafiyatnya sama sekali. Jadi, saya yakin tentang sesuatu, ana keraguan dan ana teguri ke nafiyat sesuatunya. Kau darinya ana membayar sama dia. Walau asharat, walau usirat. syarat bina pidiha tak suruh tidak anuha. Tak syarat tidak anuha di islah ini. Walakin naha lau sabatah. Wa asra. Hukia laha nafidu mu'tabaniha. Amman wa ahlamna indaha. Kana bihi mau sadikin. Aurata dalika fiha tawakufan. Wa nusami hadal nisa istiqadan jasman. Jadi benar kali hal yang pertama, isan yang pertama yang menggunakan jati. Hal yang kedua bahwa di tasdeh diati dininya kadiah akan sebagai tasdeh yang jasa. Kita bahasa beliau yakin bayangkan, saya yakin itu bahasa di tasdeh yang jasa. Jadi ati yang kita nyawa hana boleh jadi menomedi, yakin menentu. Jadi kita yakin itu. Jadi tepat menurut ini juga tidak yang jazim hana keraguan dan hana tegurin kena kiyat itu sebalik kadiahnya hana lalu tetapi kekebina walau usyirat bina kibiha kekebina ini unjak purga sebalik lagi kadiah yang kata yakin sukar is'annya kadiah karena kali kuno kepadanya kepada yang ingin hadir. Kemana berani? Jadi saya yakin sesuatu. Tajazam arti kanyo dengan sabar padia yang hana tubuh itu sebaliknya. Barang mana makna rahana mu'isqat dengan akhirnya sebalik daripada kadiahnya mana pernah tak protes itu juga oleh akhir itu loh ada cikon katanya ada cikon benar ada antara wadah tautif dalam perkembangan agama yang mana orang buka sebaliknya wadah itu gini bukan orang buka. Ada sesuatu yang berkenaan kata jazam, sebenarnya karena urung tegah kenanya. Ini yang mengucap ini, di urung melim, di urung melim, sembah ke. Tapi urungnya, kan urung itu. Kalau tak ada cok nepat, mengucap ini. Ini yang bertambah ini, dia mengucap ini, kan urung itu. Pada kau tidak jelak, kita. Jadi hanya misal berkenaan. Mereka tak ada apa, hanya berkenaan lah mati. Makanya di hati kerjuan. Yang kata timu jadi mu mukalla juga yang mana tutup pulih, tapi masalahnya, nak pergi dari, mana pergi untuk pulih dari? Suruhnya untuk ego kayak pulang dari, jika pergi ke dari itu, berarti saya yakin buku dari. Jadi barakan bedanya maksudnya ikut, kata ikut bahwa ilmu syafi'i adalah ilmu mujahid mula yang sah kata pulih dan mana pergi dari keraguan dari. Cuma kuatnya orangnya kok kayak pegah pula ni. Kayak pegah nang jahit baru lebih hajiran dari Indonesia ini. Jadi hana tak perempuan nak kaya khabar kok dia cik. Tak perempuan tu tak islah. Dari mana khabar kok pegahnya. Oleh dari mana khabar kok pegahnya terjadi kerumunan wartawan. Yang tanda ada awal itu yakin. Itu kut. Tapi punya ada awal adalah satu keyakinan. Yang lagi adalah pertama. Dengan kan kok jahit pegah. Ada apa Nabi yang berkata itu, aku hendak terpilih. Yang yakin itu. Kata dia itu apa? Le lebih di daripada na. Ya Allah, ini berkata oleh Nabi pulang, dia nak mukjizat itu le le. Yang hendak mempunyai oleh ini. Yang berarti ada pun bukan yakin. Tapi nak sabuh keyakinan yang dalam masalahnya ada pun keyakinan yang sebalik daripada keyakinannya hanya pernah kuburin dalam hati katanya waktu di isar lego dia pegah lego sebaliknya dan katim kunuh waktu tak kunuh timbul satu keraguan goyang ada awal ini berarti ada awal itu lagi ini berguna didik jadi walau usirat di nasi diha kata kebina urunya pegah nakit daripadanya suka sukar untuk kaizan agak-agaknya sukar payah ke induk dah oleh Walakin nahar tetapinya di kalau subuh iya dan di israk iya. Di israk maknanya tak perlu remun, tak perlu bergerak dan hikayahkan dunia akan sebalik daripada itikudnya. Yang hikayahnya daripada ulun yang lebih semalim-malim manusia dirinya lagi Nabi atau Sadiq. Ni saya mempusahkan ilah demikian padanya akan tahu. Nyuruh yang pegang ni orang lebih mana, orang lebih haya. Kata dia orang yang rentang terawai. Jadi mana katanya punya balik turah tu yang ni biasa. So pegang ai turah yang kali berikin yang mengunci telinya turahnya. Dia pegang ni orang kau telinya. Jika ni dia buh, mana peti. Ti yang pegangnya orang lebih hebat ini. Jadi, yang menyamantengnya orang yang lebih malam juga terjadi tawakuf atau satra awal boleh jadi di lagi ada baru yang tanda ada awal penyakit yang ikut yang lel ni yang itu menang sebelah kita kurang sekarang yang lel ikut sana coba yakin ayah memang kalau yakin memang ada berita aku nikah memang pernah terakhir. Tapi yang pernah nikah yang kata dia dah dalam hatinya bukan berdasarkan kamu nanti dari merah berdasarkan peka dan berdasarkan dulu. Walau sami ada ini ketika ada jasman dan hendak ada yang guna akan ini akan dikut yang jadi. Yang dikut guna konyaki. Jadi walaupun dalam bahasa yang dia kita tahu yang kau yakin ikut yang jadi sebenarnya. Wahwa taruh ikadat ikadat yang awam bil muslimin dia itu kebanyakan daripada ikut awam bil Islam yang di dan nasrani pada ikut mereka itu dan agama mereka itu yang mana? Yang urung awam baik daripada urung Islam, urung Yahudi, urung nasrani yang pada masalah ikut yang lebih yang mana? Ya dulu yang tu yakin dia tu. Dia dulu bilang dia kan yakin lebih mana dia beli dia kan yakin ada ni kan yakin. Tak sempat tu sama-sama nak yakin. Tinya orang tu tu pak ada di sini dia lebih kuat dari noh. Yang lebih bilang yang naik ini. Jadi ke yang nak mentang dalam Yahudi ke tak tahu dia kan yang kau dalam Yahudi. Juga ada pula ni sebenarnya. Jadi itu bimbangan. Dia yang bim kan ni, ni karena budi dulu kan apa yang awak punya. Kalau sama hanya yakin dia ada terus, hanya yakin tidak ada terus. Kuduk-kuduk buat tinggal yakin. Tambah-tambah orang tanya ni, tambah-tambah tak boleh jadi dengan dari akli. Dengan dari akal, lagi kudunyuk dalam peri, yang benar di Tuhan harus saya ikuti. Lagi cara yang kebalan untuk ikutnya yang mana pun tak ikuti, baik turun tentang lagi akan pulih dia akan pulih mata berdali dengan Allah dan alam pada siang dengan alam dan alam yang mati semua nadi, kawayanan, turunan, ada dekanan mungkin tak berdua dengan Allah jadi baik-baik sekadar lagi dia penyum, bawa tabo tak penyum, tak bawa tabo, tak berdun berumpuk ini yang berdasar dari dunia Tauhid lagi arahan dunia dalam Tauhid mengarah yakin. Kita ni orang hana kuda tu ni, hana berdua dah penyung lagi murahnya. Taslim mentera, taslim jali gume, jali dari akal gume. Tapi yang kita mau nak mati dia taslim, karena kamu juga. Mana? Jibukon, jibukon, kalian bicara ni yang ni. Jadi mana kebanyakan itikad awam orang Islam Yahudi dan Nasrani pada itikad mereka itu dan agama mereka itu artinya. Bahkan itikad kebanyakan mengatakan limin fi nasrati madhabihim bi tarifi ladillah. Bahkan itikad kebanyakan mengatakan limin akan liminnya kalau tapi pada belum mazhab mereka itu dengan jalan dalil. Sebab pada urusan perkara ini, pada gemedalinya, karena didasari oleh taslim beliau pun, karena ada yang kata timau, hingga sampai tak pun banyak, merikan juga dina lawan itu, dina rumah ker, dina berumur ini belum perlu kita ekin nanti, hingga sampai tak gemedali itu kata kata ini, Benar bukan kau ni? Yang darinya kau darinya yang jelah. Yang darinya kau benar, darinya kau benar. Yang baru bicara di kaki. Jadi ini punya punya anak dawa, anak orang bukan kau, anak kau mungkin juga tu. Jadi ni ini punya anak kau kau ni, anak kau. Benar bukan kau ni? Ini ada orang, benar bukan kau ni darinya jawa, kau ni darinya. Berarti boleh kata pasal. Kebatan itu menjadi dalilnya dari jilo. Fa'inahum, maka sungguh mereka itu berkata limin, diterima oleh mereka itu akan mashab dan dalil sekalian dengan jeruk dan kisibah dari hudgan dan limau. Terima dalil dan putra dan mashab dan dalil. Yang kesimpulan ini putra, ini mashab. Yang kesimpulan ini Allah wujud. Kedalil wujud Allah maka alam. Haranya. Ini kan bukan lagi yang memuntah, tapi yang dari dari hana hati dari jana lili. Dari hana hana dayakin sesuatu, hana dayakin Allah wujud. Dengan sepukah alamnya itu Tuhan menahu turun kafe, oh hana apa? Oh hana itu pun alamnya. Tapi apa hana yakin kepada Allah? Dari darinya sih, tapi itu yang dayakin. Kita tidak terima. Jadi ada kata terima, terima dari ini ada kata terima. Nadia ada terima, boleh bukan yang dari juga ada terima. Nasibkan, tapi kau ni begini lagi. Man korban wibut yang kau dari, nyawa dari, cuma cara ada yang mau tak ada. Dan yang kata terima belum tanpa belajar ini. Sehingga hanya menghasilkan keyakinan. Dari butuh itu nanya. Sebab leurun yang butuh dalilnya, leurun yang boleh lagi. Dari nyawa dari, itu nyawa kepada nama, leurun yang jadi. Tapi waktu yang lebih boleh itu dan yang lebihnya kurangnya lebih sedikit. Sehingga kalau ini kurang, kurang kata Allah, saya rasa itu lebih tak. Waktu ini kata Allah, kita akan kepo dan ini kurang. Waktu yang ada itu kata Allah, saya kepo ini. Sedangkan nanti dari yang tak. Ibang cara dari yang tak, pun boleh. Kita akan apa itu? Itu lebih boleh. Oh, dua. Jadi, ini lebih boleh. Tapi ini lebih boleh, kan? Saya pin sama mata dua, yang ada tu nak kena boleh lah. Jadi tu saya pin dalam ni cuma jalan aja, hukum je pin. Jadi dengan rasa. Jadi mana jangan poli dari berat tidak apa itu dari berat ni dari rendah. Jadi rasa rasa. Kon dari dalilnya dibentuk tanya kepada meyakini kepada untuk kurang kepada Allah kepada apa? Ini yang surat ini. Fa'inahum, maka dulu mereka itu mengatakan ini berlima mazhab dan dalil jami'ah panduan bihusnitan dengan jeruh dan fisibah kebutuhan dan kebutuhan dan kebutuhan dari kebutuhan dari jeruh dan agafat dan yang tak paham dan ilmu berlima ini tapi berbuat yang kau yakin bahawa kala alaihi nasuhum maka terjadi di akhirnya keyakinan oleh nasuhum kehidupan mereka itu raya turunnya tidak ada keyakinnya pernah bukan soal yang kebutuhan. Dari ibut pun bapa yang pun ibut dua beliau, ibut yang di bawah dua beliau. Kata dari dari bulannya je gapa, tanya raya raya sampai raya sampai kat Tuhan, dia kata gapa yang pun. Apakah tu panjang dari? Apakah tu ibut malam hari ini pada ibut Allah ini melihat. Jadi karena tika raya dalam darinya, berarti lingkungan yang raya dengan dalam lingkungannya, mana tu salah tanya. Nabi sudah salah lagi. Hanya raih dalam lingkungan yang baginya Nabi salah. Kebiak lain yang dia tahu. Menumpuk lingkungan lain. Baru orang dah fikir. Jemur pun pernah. Surah ada pun jemur pun lagi. Sebab kena surah lain. Ini anak surah lain. Anak surah balik-balik dia. Mungkin surah yang kena. Ini anak surah lain. Guna surah lain dia. Kulah hidup lagi lain. Mencana wadah lain. Yang tak buat itu. Maksudnya banyak berdua surah kau. Nyemantah nyokol Cuman fatwa dia boleh bicara, atau salah ada. Tapi menurut filsafat, hanya boleh disesuaikan dengan ayat hadis. Sehingga menurut memang dari filsafat yang betul yang boleh tapi menurut memangnya kalian nyata, mana salah ada filsafat? Mana salah? Tapi bukan menentang dengan ayat hadis. Bahkan dalam filsafat dikit bahwa alamnya kadim. Sedangkan dari dalil menyatakan alamnya hadis. Yang mengatakan hana salah. Jadi fikih diut, tapi patron benar. Jadi menata tersebut. Intinya dia turutkan dia ayat hadis. Dia orang mana? Tahu sama-sama caranya yang masalah. Jadi filsafat adalah fikih masalah. Tapi sesuaikan dengan ayat hadis. Jika menentang berarti salah. Jika menentang patah penyebab salah itu. Dua ayat pun mungkin salah. Ayat yang mungkin salah. Ini yang kami kira tentang malam. Ini yang kita harus buka alam. Buka alam, membuat alam, membuat akal. Ini mungkin belum buka akal. Akal kejaran telah membuat akal. Makanya lagi dalam ayat, ini yang betul. Tapi filsafat, waktu diperdapatkan alam yang tadi, tetap bukan alam tadi. Jadi biarkan mungkin hanya terlepas daripada ayat. Nanti ada buku, bukan yang diperlukan mulia-mulia ini. Karena nata kombinasikan antara dalil akli dengan dalil syar'i ini nurut dia. Jadi kalau nak tahu mata-mata, kalau syar'i mata-mata, kalau taklim berkepeh. Jadi yang bahasa hid pentasnya berkepeh. Ada kata buka hari yang berarti lagi yang ke akal bagimu. Memang kata keimanan yang ke dalilnya. Jadi kalau tak perlu akal, tapi mikir itu lagi ada kelompok yang gelangnya. Nantijahnya, kesimpulan karena bahwa alam hadis kita mikir dengan akal belum temu katanya yang baru mumpuk nilai ini. Jadi hasil kamu soy karena menang penyung daripada dalil, tapi katanya kacau belum menakal menyohana kacau belum menakal taklim tak bahkan dia lah karena bukan hantar emang karena kau yakin yang naik dia taklim tak bukan hantar emang. Tak mikir tak tahu mana tak ada dalil ni. Waktu itu tunjuk oleh dalil sebalik daripada hati tunjuk oleh akal dan yang sebalik yang dalil. Yang beda jawab ni. Jadi itu baik. Jadi kan ni. Makanya kemukakan perlu itu adalah ayat dan hadis. Janganlah ayat dan hadis. Kemudian katanya beri cuma melihat akal. Yang baru ni ada semua. Fa'inal mustaqil bin nadri ladhi yastawi mainhu bin nadrihi ila kufri wal islam hadis. Karena sesungguhnya yang istiqlal dengan nazar alladhi yang sama condongnya pada nazarnya kepada kufur dan islam hadis langka. Sirauru wada juzmiki tentang keimanan satu condong mati ke islam dan juga kufri. Ini dari yang pahala saya ini yang ini wada juzmiki tentang keimanan kan. Tak pernah macam ni orang lihat dia itu yang dia cinta dengan Tuhan dia ini tu terakuk hati tu. Ya, sendiri tu macam tu macam ni. Muka itu anak sih. Pokoknya kesimpulan Tuhan nak tadi kan kau beri kan kau. Anak pun juga kan kau. Kesimpulan ni yang itu mana? Daripada lihat tak ada begini. Kon apa nama anak tak boleh tekanan. Kon tak butuh ya dalam hati tak mesti tidak tak boleh jajal. Bijak kemudian Tuhan mana yang berikutnya kewajibannya. Daripada yang dapat itu pokoknya Tuhannya. Dari ayat itu Pak, dari apa itu minta apa yang berikutnya. Anak-anak sempurna bukan apa. Pokoknya kemudiannya dengan Tuhan. Buatnya ada itu saja. Yang kita tidak tahu dulu yang berikutnya tengok. Yang berikutnya lagi kan kena didorong orang yang dari pendeta. Kadang-kadang pendeta Kristen yang pada dasar itu memang mungkin berat-berat. Itu duduk kali-kali. Nyanyi nyojak tengah telefon. Berdua mulai betul-betul. Kita yang lahir dalam Islam. Masalah Tuhan Allah Nabi Muhammad di musyik ini yang sampai buka hari ini. Tiga ni orang tanya. Tinggal kita buka buka hari nanti. Berapa hari musyik ini bawa pulang hari itu. Hari itu berarti. Tapi masalah hari ini. Anda perlu ya pada diri ayah ini. Berapa hari musyik ini. Berapa hari ini. Makanya dari kuda kita yang kemampuan dan tidak saling keraguan katanya. Tapi ada orang yang ragu di mana dulu. Ana yakin dengan Nabi Muhammad, ana yakin dengan Allah, ana yakin. Jadinya yang itu real dulu, yang bila memang ujung pemikiran Islam, dia yang bukan dari yakin. Itu menjadi benar kali ini. Itu dah sebab ada orang mikir kita mampu kau Islam yang murni, minum kau Islam yang murni, minum kau kafir murni tu kan? Jadi dah mundur itu. Nanti nih, al-mustaqil bin nadri urun yang istiqlal bin nadar. Mana ni? Hana rawat kana nyawu alladhi yasawi mainu. Urun yang sama, condrong dengan pada nadar, kukukur dan Islam yang sama. Kau untuk membela akidah Islam, kau untuk membela akidah yang non-muslim, siapa? Mencari kebenaran. Ini yang dimungkin mereka yang masih langkah satu dunia. Dibanding urut Islam lagi akidah yang kena tu dimungkin untuk buku berdoa yang tanya. Lekapnya dimungkin buku berdoa yang tahu. Jadi kau dimungkin tahu, dia bukan kena merah dengan mereka. Pokoknya yang kesimpulan yang kena terpegang, dia sama dia kalau mati yang menang. Pernah dua hadis yang kami kami pokoknya menang ya, dimulai ya. Sudah ni dia dari Jod. Yang menang yang gue Al-Halu Talita, hal yang gelap bahwa ada baginya jiwa itu tentram kepada sesuatu dan tasdek dengannya sesuatu. Dianya itu husnilu, dianya jiwa mengetahui dengan nakinya atau tidak mengetahui. Menyelah yang kedua, no, kan wala husnilu binakilihah. Memang hana terburih dan mati itu sebalik adanya. Yang saya yakin benar takai. Mungkin di hana dalam pikiran itu pada waktu itu. Mati itu belum lebih malin yang pegah baru memikirkan. Menyanyam hal yang jelek bahwa ada baginya jiwa itu tentram kepada sesuatu dan tak sedia dengan sesuatu. Wahya kusiru bina kidi. Aula kusni ya dianya jiwa adanya mengetahui dengan akhirnya atau tidak mengetahui. Yang dia menua, dia tepuk, dia hana tepuk. Walakin lau kusni rapihi, lam ya mufir. Tetapi jika lo diisarkan akan dianya jiwa dengan yang nakir, hanya iklum tapi hanya daripada terima. Ya ada kala ada tepuh nakir, ada kala ada tepuh hana. Tapi bila itu orang yang pegah nakir sebalik daripada keyakinan dia tanya, hana menekan mati itu, ya benya mati, ya bangga. Ini ide itu, no? Ini hana meriri untuk pegah, hana terima. Ini itu. Beda kan? Beda. Ini yakin, bu Nabi juga apa Nabi pada mungkin-mungkin ke Nabi nya ada. Yang Nabi bukan yang tidak pernah ada yakin itu. Tingkat yang kedua, menyuhana mewiri orang buka, hando ya hana mati. Itu yang lebih maling buka yang baru terbelum. Yang betul itu. Tingkatan yang gelap, ditanya condong mati kepada sesuatu. Tapi bila kau udah lihat buka sebaliknya, nyaminya orang baru terbelum. Jadi hana hana diklum jiwa, hana menentang jiwa dengan laki. Yang tingkatan ya, yang gelap. Kalau diisarkan, diberitahukan akan dia dengan yang laki, mesti hana itu tapi hana daripada timur yang laki. Wadah usaha makanan, ini lukuh nambah ini. Jadi kalau di itu. Walau mudaraja itu filmnya ini tidak diajar wan dusan dan dusa, dan sampai ternyata itu berdua derajat pada condong kepada diajar dan bulun yang tidak dihinggakan akan dia. Jadi menyontan dari sama apa? Sebab no, menyongi ikut non yakin merkabat tidak sah nanti dia. Cuma menyongi itu membalik. Menyontan menyongi yang biasa itu 75 persen. Itu 76 ke pak? 77? Yang ini jadi merkabat yang telah dosa. Sebab kadar keyakinannya, kadar berat hati, kenapa 75% ini no. Itu dia 80% lagi nanti, 20% lagi nanti, atas nama anak-anak 20%. Dan dia selama berlaku 50%, sebab dia kena pun kalau bisa. Jadi dia bukan menyontaknya beliau merkabat. Dan sampai penginatan itu, nah berapa derajat pada jendron kepada dia dan manusia yang tidak diinggalkan akan dia yang derajat. Paman kami amin adalah insyaan. Maka siman yang berino ia nyaman daripada dirawang adil akan sesuatu. Nisa jenpram ia ini kepadanya sesuatu oleh jiwa nyaman. Katakan kepada hal urung adil bahwa no. Katanya jenpram, mana jenpram hati ini menerima. Hati ini menerima isi berita-beritanya karena yang pegah adalah dirawang yang adil. Paling bapak ilahi tanis maka jika menerima dipaksa kepadanya oleh ulun yang kedua, terus kita ulun itu bukan lagi nyala, jadah hukum, kita pasal drama ada, berarti kamu sama kan? Eh benar dikasih udang, maka orang adil juga pada ini. Terus kita ulun itu bukan lah berita yang sama. Dan kenapa dia itu nyomna? Bahkan aku itu beking, mereka beking. Beking nanti, cuma sukunnya kamu sama. Dan jika kamu dipaksa kepadanya oleh ulun yang kedua, ini kamu sama sukun. Minta maaf dan terima kasih dan kuat kuat pendirian ini kepada beritanya. Maka jika menerima maksa kepadanya oleh kajibat, nah uji coba bagi benar mereka itu di atas khusus, bisa minta maaf kekuatan lo. You know, kabarnya memang tak terbukti betul ya Barco. Bukan sekedar lo bisa di rohul, dua rohul, hei rohul. Ini karena lo tajribah. Nah lo uji coba untuk menggunakan kabarnya. Minta maaf kekuatan bahan-bahannya. Bayin bapa di dari karina, maka jika menerima bangsa kepadanya oleh karina, nah bukti lain lah, sebagaimana barang apabila berkuh kabar oleh mereka itu daripada rapor urusan yang makhluk. Diceritakan tentang sesuatu yang makhluk. Padahal sungguh, ucaplah duka mereka itu, dan istirahatlah awal mereka itu. Bisa mengatakan apa? Kau dikubah cerita tentang EI, umumnya ucap, roro, duduk, ya, betul. Berarti iya, kan? Baiklah menjadi anak apa yang dinanya membukakan tentang ialah oh baik seperti karena orang dia buka ini yang kita perlu ini yang buka liurnya ialah oh baik ini yang juga buka dengan belum dengan belum tidak berani dia pun tidak berani jadi kadar keyakinan dunia lebih karena anak adanya lo dunia yang dibuka menopu martabat tanya jadi dari satu berita tanpa tajribah, tanpa karina, hijrah, hijrah, kehasilbah. Hanya dua, dan mentah mesti keyakinan utama. Negro, utama dalam keyakinan. Nah tajribah, lo, utama dalam. Nah karina, utama dalam. Yang memandunya, menghanatul kepada kita yakin. Wahai kata Allah yang lalu, dan demikianlah senantiasa diikhtianyakan kalilan-kalilan sedikit demi sedikit, hingga bahwa membalik ilahkan akan keilme ketika intihak kepada batas tawatur. Menyukai itu kepada anda tawatur itu yang menceritakannya ini balilah ayat keilme. Jadi ada rasa kan? Di kadang-kadang kadang-kadang di ini itu pakaran yang mana dia ragu sama sekali yang kalau itu yang ini wal muhadisun dan di ulama muhadisun dubuhna akan kebanyakan ini awal akan ilme dan yakin yang ahwal-ahwal dan yang menolong di dalam hal itu ini yang menolong ada ke ilmu ya kan? Dan, yang dan tapi kebanyakan hal-hal yang keberat khat tinggi dan di lima hadisnya kami silah itu dengan ilmu ataupun jadi sehingga begitulah di mereka itu akan khabar dengan bersungguh khabar, khabar alati khabar alati yang mencumuli di atasnya hadis sahih. Gimana? Biarlah akhbar lagi dan taminu alaiha sahab Ujibul ilma lama sehingga kita alih mereka itu muhadisun akan kaur akan apa pendapat dengan buat dulu akhbar alaki yang menyumuli artinya akhbar le hadis sahih di berita yang dikandung le hadis sahih diwajib ia akan ilmi dan amal padahal itu percaya dengan narawat dulu tapi punya hadis sahih diwajib ilmi dan amal pada itu padahal itu bukan kan anak menghasilkan ilmu tapi yuk dalam ibarat kadang-kadang itu ilmi yang maknanya kalau ilmi maknanya dia kalah bahasa. Waka fatu falki ila hadal mabikin dan sekalian makhluk kecuali penumpun rohulun daripada mabikin kebunan hal yang kedua yakin yang yang kedua ini kedua yakin ini kan kebanyakan makhluk bagi bahasa yang terjadi kan yakin adlu menyangka saya dapat lihat kan yakin ini kedua tapi ulu rata-rata ini kebunan yakin kecuali yang itu kan ahad mabikin yang mabikin mabikinnya itu yakin. Kalau punya kan yakin, itu memang rata-rata yang punya itu yakin. Dan hanya berbeda dari mereka itu di antara hal yang kedua dan hal yang pertama. Berbeda. Hal yang pertama sama kedua beda. Akhirnya mengatakan yakin meli. Walhak ana yakin wal awal. Yang betul bahwa yakin adalah yang pertama. Yang kedua, yang madinatul ghalti, yang tempat yang mungkin datangnya terserah. Bahwa dia cari ikut sesuatu, kadang-kadang lagi yang sebalik itu, yang dinamno. Yahudi pun ada ikut sih. Yang ikut, Yahudi pun ada ikut sih, lagi ada ikut yang ikut yang mendang. Ada lagi. Wajda al-lafad burhanan bin mukadimatin jauhiyah. Wajda al-lafad burhanan. Maka apabila kata susun akan burhan daripada mukadimah yakiniyah, dia masuk yang pertama, kemudian bicara yang pertama. Wara'aita dan kata burhanan dengan surah susunan yang bicara setelah itu, maka nadiyah secara daruri itu yakin. Dia tak percaya adanya wasifah. Dia tamat nadiyahnya. Jadi bila ada susun nadiyah, kalau burhan, burhannya satu dari mukadimah yakiniyah. Cara di yakiniyah yang pun, kemudian hal yang pertama. Surah taklifi cara susun nadi lagi cara dari pembahasan pasal pertama yang ikut. Yang nadiyah pasti yakiniyah. Di bawah cara kan? Kedua, yang pertama mukadimah di guru yakiniyah. Yakiniyah yang bukan itu. Kaitiyah ini lagi yang bukan ikut. Yang nadiyah pasti ikut. Ada bayanu nafsu yakin, ini penyata diri yakin, ini merapi. Ini baru madrak yakin. Logan, logan, logan.